matamu memancarkan rasa keresahan yang terbenam, kerinduan yang tertahan, duka dalam yang tersembunyi. Kata-katamu riuh mengalir bagi gerimis. Seperti angin tak pernah diam, selalu beranjak setiap saat, jalan asmara menaburkan aroma luka, benih kebencian kau tanam, bakar ladang gersang. Entah sampai kapan berhenti menipu diri. Yeah.